Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami juga sholat. Wayasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwali. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami enggak bisa bersedekah. Karena kami miskin. Ya, dalam riwayat yang lainnya, ja'a al-fuqara, ja'a fuqara al-muhajirin. Datang orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluh. Dalam hati orang-orang fakir tersebut ada keluhan disampaikan kepada Rasulullah. Apa keluhannya? Kata mereka, orang-orang kaya ternyata memperoleh banyak sekali pahala. Mereka bisa sholat, kami juga sholat. Sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa, sebagaimana kami juga berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, ya, wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Kenapa? Karena kami miskin. Sehingga di sini muncul rasa cemburu. Rasa iri. Tapi ini iri yang lain. Namanya ghibah. Ya, bukan hasad yang tercela. Ya. Beda kalau hasad dalam urusan selain amal soleh, maka ini tercela. Rasulullah SAW menyatakan, la tahasadu. Jangan kalian saling mendengki. Jangan kalian saling hasad. Ya, yang sana beli mobil, ingin punya mobil. Ya, yang sana beli rumah, ingin punya rumah. Ya, yang sana beli ini lagi, dia ingin ya, nggak mau dikalahkan. Barakallahu fiik. Ya, ini hasad dalam urusan dunia hukumnya tercela. Ketika mobil barunya tabrakan, senang dia. Ya, subhanallah. Mobilnya tabrakan rusak, senang balik. Ini namanya hasad yang tercela. Barakallahu fiik. Ya. Akan tetapi kalau dalam urusan akhirat, hendaknya kita melakukan ghibtah, bukan hasad seperti tadi, yang sana bisa melakukan ibadah yang demikian. Kita juga harus ingin bisa seperti dia. Ya, masya Allah, itu si fulan senantiasa setiap harinya membaca Al-Quran 2 lembar. Habis sholat 5 waktu 2 lembar. Sehingga 5 kali sholat dalam sehari, akhirnya 1 juz dia baca. Allah, saya ingin, ya, saya ingin mendapatkan kebaikan seperti dia. Ini namanya ghibtah. Ya, masya Allah, si fulan sana setiap hari bersedekah 5.000 rupiah. Ya, masya Allah, setiap hari dia bersedekah 5.000 rupiah, padahal pekerjaannya cuma seperti itu. Saya ingin lebih daripada dia. Tapi dalam hati dia pendam. Dia bersedekah, ya, ingin mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi. Nah, ini yang namanya ghibtah. Dan ini yang barakallahu fiikum tidak, atau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la hasada illa fitnai. La hasada illa fitnai. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah berikan harta kepada dia. Fasallatu ala halakatihi min al-haq. Fasallatu ala halakatihi fil haq. Lalu dia membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya dalam jalan kebenaran. Ya. Ini hasad yang diizinkan. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimha. Yang kedua, seorang yang Allah berikan kepada dia ilmu agama, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu dia mengajarkannya. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita kalau urusan agama hendaknya kita saling ghibtah, iri dalam hati. Memiliki hasad. Ya, jangan hasadnya dalam urusan dunia, ini tercela. Tapi kalau hasad dalam urusan agama, ini yang diperbolehkan. Bahkan kita berlomba-lomba padanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Nah, termasuk di sini para sahabat melihat orang-orang kaya itu semangat ibadahnya masya Allah. Ya. Orang-orang miskin sampai dalam hati mereka ada ganjalan. Aduh, kami kalah kalau begini. Ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya. Tapi mereka bisa bersedekah, kami gak bisa karena kami miskin. Sehingga mereka mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan solusi. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun bi. Bukankah Allah Azza wa Jal telah menjadikan buat kalian beberapa macam ibadah yang bernilai sedekah buat kalian. Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan solusi. Ya. Bahwasanya kalian itu juga bisa bersedekah dengan ibadah-ibadah berikut ini. Karena memang yang namanya sedekah itu bukan cuma dengan harta. Dipahami dalam hadis ini, sedekah bukan cuma dengan harta. Orang miskin bisa dapat pahala bersedekah. Ya, kata Nabi SAW, inna lakum likulli tasbihatin sadaqatan. Sesungguhnya buat kalian, dengan setiap bacaan tasbih, subhanallah, itu sedekah nilainya. Ya. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid, bacaan alhamdulillah itu juga sedekah. Ya. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil sedekah. Ya. Masya Allah. Ini yang bisa dikerjakan ya oleh orang-orang miskin ya yang bernilai sebagai sedekah. Ya. Masya Allah. Ini menjadi penentram buat orang-orang miskin. Ya, bahwasanya apa? Tasbih, baca subhanallah ini nilainya sedekah. Takbir, baca Allah Akbar itu sedekah. Tahmid, baca alhamdulillah ini sedekah. Ya. Baca tahlil ini juga sedekah. Masya Allah. Sampai kata Rasulullah SAW, wa amrun bil ma'ruf sadaqatan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyu 'anil munkari sadaqah. Mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan di dalam ya kemaluan salah seorang dari kalian itu juga ada sedekah. Ya, Masya Allah. Maka para sahabat kemudian merasa tenang. Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ya, itu menjadi tenang dan tentram. Kenapa? Ternyata ini toh ada solusi. Akhirnya ya, kami juga bisa bersedekah. Ya. Kami juga bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya. Baik. Kemudian apa? Para sahabat dari kalangan fuqara al-muhajirin ini mengamalkan amalan-amalan tadi sebagai jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak yang bisa ditempuh setiap saat. Ya, zikir-zikir tadi ini sedekah yang bisa ditempuh kapan saja. Ya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lainnya, ya Rasulullah SAW menyebutkan tentang zikir-zikir pada sholat. Dibaca, ya tusabbihuna, tuhamiduna, tukabbiruna. Ya, kalian baca tasbih, baca tahmid, baca takbir salasan wa salasina. Sebanyak 33 kali. Fi duburi kulli sholatin. Pada setiap selesai sholat. Artinya ada beberapa konteks terkait dengan hadis ini. Ya, dibaca Pak 33 kali. Ya. Itu jumlahnya 99. Kemudian apa? Digenapkan yang ke-100-nya ditambah la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, bahkan sampai Rasulullah SAW menyebutkan afala adullukum bi syai'in idza amiltumuhu ya tasbiquna man ba'dakum ya kemudian apa wala ahadun afdala minkum illa man fa'ala mithla ma amiltum au kama qala alaihi salatu wasallam. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, yakni ketika para sahabat fuqara tadi mengeluh kepada Rasulullah, orang kaya bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Maka Rasulullah SAW kasih solusi. Maukah kami kabarkan kepada kamu, kepada kalian, tentang satu amalan, kalau kalian lakukan amalan tersebut, kalian akan bisa mengejar orang-orang yang sudah meninggalkan kalian. Dari kalangan orang-orang kaya. Kalian akan bisa menyusul orang-orang yang kaya yang bisa mengalahkan kalian tadi ketika bersedekah. Ya, kemudian apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Tidak ada seorang pun yang lebih afdol daripada kalian, kecuali seorang yang beramal seperti amalan kalian. Masya Allah, orang-orang miskin tadi terobati. Kalau mengamalkan ini, berarti gak ada yang lebih afdol daripada orang yang mengamalkan ini. Kalau mengamalkan ini, berarti kita bisa mengejar orang-orang kaya yang banyak bersedekah, yang telah bersedekah. Mereka pun pulang. Orang-orang miskin dari pulang. Ya, memperoleh jalan-jalan kebaikan luar biasa. Amalan tersebut, ya, itu dikatakan sebagai amalan yang akan menjadikan seorang enggak ada yang lebih afdal daripada dia. Wala ahadun afdala minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum. Tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada kalian, kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Apa dari amalannya? Zikir, ba'dah, sholawat, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, ya, tadbir 33 kali, yang genap 100-nya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pulang mereka. Masya Allah, yang namanya para sahabat, mau kaya, mau miskin, itu semangat menuntut ilmu. Ya, para sahabat, Masya Allah, yang kaya-kayanya, yang miskin-miskinnya, semuanya berlomba ingin mencari surga. Mereka berusaha belajar, belajar, dan belajar bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika hadis ini sebenarnya sudah disampaikan kepada orang-orang miskin yang berapa orang tadi datang kepada Rasulullah SAW. Tapi yang namanya ilmu, ya, semua bisa mendengar, termasuk orang-orang kaya. Tidak lama setelah itu orang-orang kaya mendengarkan hadis tadi. Lalu mereka beramal seperti orang-orang miskin. Ya. Sehingga orang-orang miskin tadi melihat, aduh, orang-orang kaya sudah beramal seperti amalannya kami. Ya. Akhirnya orang-orang miskin tadi mengeluh, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, saudara-saudara kami sudah mendengarkan apa yang telah kami amalkan, lalu mereka mengamalkan apa yang telah kami amalkan. Masya Allah. Ya, jadi apa? Orang-orang kaya ternyata beramal seperti semacam tadi. Berzikir habis sholat 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar. Ya, dikenakan yang kasar terus dengan kalimat tadi. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Masya Allah. Di sini akhirnya barakallahu fikum, orang-orang miskin harus merasa, ya, bahwasanya orang-orang kaya juga berhak untuk beramal seperti dia, seperti mereka. Ya, dan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada mereka yang bisa bersedekah, bersedekah, dan bersedekah. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada hadis ini, sehingga gambaran terkait dengan apa? Banyaknya ragam amalan kebaikan. Ya, termasuk tadi zikir-zikir yang merupakan sedekah tanpa harta. Sedekah tanpa harta. Bahkan dengan zikir-zikir tadi bisa mengalahkan orang-orang kaya yang bersedekah-bersedekah. Ya. Barakallahu fikum, kalau orang-orang kaya tadi tidak mengamalkan semacam zikir-zikir tadi. Kemudian juga barakallahu fikum, dalam hadis yang mulia ini ada sedekah yang lainnya lagi, yaitu amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini juga sedekah. Ya, dengan segala jenisnya. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan syarat-syarat. Ya, tidak boleh sembarangan orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena sekarang kita kadang mendapati ada satgas-satgas amar ma'ruf nahi munkar Yang ternyata kalau mau ditelisik, ternyata amar ma'ruf nahi mungkarnya itu tidak pada koridor syariat. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Sehingga itu bukan lagi bernilai ibadah. Ya, di antara syarat daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama, kata Syekh rahimahullah, an yakuna al-amiru an-nahi aliman bihukmi syar'i. Hendaknya orang yang memerintahkan dan mencegah tadi, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, itu aliman bihukmi syar'i, mengetahui hukum syariat. Syarat yang pertama, harus tahu ilmu. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar, harus punya ilmu. Dan ini sudah menjadi prinsip bagi kita semuanya. Ya, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mendahulukan ilmu dulu sebelum beramal dan berucap. Jadi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu dulu, harus tahu ilmu. Ya, fa in kana jahilan fa innahu la yajuz an yatakallam. Ya, kalau dia seorang yang jahil, enggak boleh dia untuk berbicara masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, insyaallah. Ya, jangan sampai dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam keadaan enggak ngerti. Ini perkara yang ma'ruf pala dia larang. Ini perkara yang mungkar pala dia bela. Ya. Jangan sampai seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya, jadi ini yang kebanyakan menyebabkan semakin kacau keadaan ketika orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang jahil. Orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian syarat yang kedua. Ya. An yakuna 'aliman bi annal muqataba qad tarakal ma'mur au fa'ala al mahdhur. Bahwasanya hendaknya dia adalah seorang yang mengetahui bahwasanya yang lagi menjadi objek itu betul-betul telah meninggalkan perkara yang ya diperintahkan atau mengerjakan perkara yang dilarang. Ya. Dia betul-betul ngerti, belum paham. Ya, bahwasanya orang yang lagi diperintahkan atau orang yang lagi menjadi objek itu betul-betul meninggalkan perintah sehingga dia harus mengajaknya, atau dia dalam keadaan mengerjakan larangan sehingga dia harus dicegah. Ya, ini kepada obyeknya. Tapi jangan sampai dia melakukan amar ma'ruf ya nahi mungkar dalam keadaan orang tersebut sebenarnya tidak pantas untuk diperintahkan kepada yang ma'ruf atau dicegah dari yang mungkar. Ya, misalkan ada Rasulullah SAW, beliau menyebutkan di sini ada seorang yang ketika Rasulullah SAW lagi khutbah Jumat, ada orang datang masuk ke masjid. Sampai di masjid, dia langsung duduk. Ya, dia langsung duduk. Maka Rasulullah SAW nanya dulu sama orang tadi. Ya, beliau menyatakan, ya fulan as-salaita, wahai fulan, apakah engkau tadi sudah sholat tahiyatul masjid? Kalau lah, ya Rasulullah SAW apa orang tadi menjawab belum wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW menyatakan kum fasalli raka'atain, ya watajawazihima, bangkitlah kamu, sholatlah dua rakaat sholat tahiyatul masjid, tapi dipersingkat karena ini lagi khutbah Jumat. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ini orang ditanya dulu, ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia tadi sudah sholat di belakang. Ada kemungkinan dia sudah sholat tahiyatul masjid di belakang. Ya, jadi ketika dia melakukan perbuatan terlarang, masuk masjid langsung duduk, kan ini terlarang. Tidak semerta-merta Rasulullah SAW mengatakan, bangkit kamu, kamu kenapa tidak sholat? Ya, berdiri dulu, sholat dua rakaat. Rasulullah SAW tidak bilang begitu. Karena ada kemungkinan dia sudah sholat di belakang. Sehingga Rasulullah SAW tanya, karena beliau enggak tahu ilmu gaib, beliau tanya dulu, ya pulang, tadi Anda sudah sholat? Belum, ya Rasulullah. Ya. Nah, ketika dia tahu betul, ya, dia belum sholat, baru disuruh sholat. Ya, jangan sampai ternyata dia sudah sholat, terlanjur ditegur. Ya, kenapa Anda enggak sholat? Masuk masjid enggak sholat, begini-begini. Padahal saya sudah sholat di belakang. Jadi harus mengetahui kondisi orang yang sedang dijadikan objek amar ma'ruf nahi mungkar. Baik ya. Demikian juga misalkan ya, contoh-contoh yang lainnya. Ya, ada orang misalkan ini orang ikhwah lagi bulan Ramadan dilihat ih kok sembunyi-sembunyi dia makan. Ya. Gimana? Apa yang dilakukan antum? Di sana sembunyi-sembunyi dia makan. Minum. Antum melihat langsung tegur. Kenapa antum enggak puasa ini bulan Ramadan? Begitu? Atau ditanya dulu. Ya, karena kita tahu oh, ini orang sebenarnya bagus. Dalam keseharian kita lihat ini ikhwan enggak pernah ada kejelekan yang saya tahu. Wala nuzaki 'ala Allah ahada. Kita tidak mentazkiyah dia, siapapun mendahului Allah. Tapi yang saya tahu ini orang baik, jujur, amanah, semangat belajar, semangat beramal, manhajnya bagus. Kok kenapa dia makan ya siang hari? Masya Allah. Gimana apa yang Anda lakukan? Karena awalnya orang tadi adil. Orang tadi adalah orang yang terpercaya di hati kita. Terpercaya, thiqah. Sehingga ditanya dulu. Jangan serta-merta mengatakan, kenapa antum tidak berpuasa? Kenapa antum siang hari? Ditanya dulu. Afan, Anda kok lihat antum makan? Kenapa sebabnya? Ya. Dijawab, aduh Afan, Anda ini baru pulang safar. Ya, Anda baru pulang safar dari Makassar. Sampai sini tadi anak enggak puasa di jalan. Sehingga apa? Anak enggak puasa memang hari ini. Cuma enggak mungkin anak makan duluan, kan sembunyi di sini. Oh iya, jazakallah khairan. Jadi syarat yang kedua harus ngerti kondisi orangnya. Ya, coba kalau langsung ditegur. Tentunya akan timbul apa? Mudharat. Tapi syarat yang ketiga kata Syekh rahimahullah. Ya, alla yataraddaba 'anil nahyi 'anil munkar ma huwa ankar min. Jangan sampai berakibat ya. Nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai. Ya. Misalkan kita ini ketika Rasulullah SAW mendapati orang Badui kencing di sudut masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Para sahabat menghardik, membentak orang tadi kencing di sudut masjid. Dibentak. Rasulullah SAW justru melarang para sahabat, biarkan dia kencing di sudut masjid. Ya, biarkan dia kencing di sudut masjid. Padahal kita tahu kencing di sudut masjid dosa, kesalahan. Ya, kemarin sudah kita bahas. Jangankan kencing, nakhamah, ya dahak yang dibuang di sini di masjid itu dosa. Apalagi kencing najis. Tapi kenapa para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW membentak, menghardik orang Badui yang kencing di sudut masjid? Ya, padahal para sahabat ingin melakukan ingkar mungkar. Ya, ternyata Rasulullah SAW melihat kalau dibiarkan para sahabat melakukan ingkar mungkar tadi, maka mudorotnya akan lebih besar. Nimbul mudorot yang lebih besar. Sehingga jangan melakukan ingkar mungkar ketika itu. Kenapa? Ya, kata para ulama menjelaskan. Karena kalau udah dibentak, dia tadinya di sudut masjid. Ketika dibentak-bentak, akhirnya dia bisa jadi lari, lari sana. Dibentak lagi, lari sana. Padahal dia masih mentera kencing. Nanti kencingnya akan merembet. Yang harusnya cuma di sudut sana, akhirnya ada yang di sini, di sini, di sini. Ya, mudarat lagi tambah besar. Lebih berat lagi ketika lari ke sini, auratnya terlihat. Mudarat lagi lebih besar lagi. Ya. Belum lagi nanti kalau dia dipaksa berhenti akan timbul penyakit. Ya, belum lagi ternyata orang tadi menjadi sakit hati. Ya, sakit hati kepada para sahabat. Kenapa? Karena orang tadi masih jahil, masih belum ngerti. Orang dari gunung enggak pernah bermajelis belajar bersama Rasulullah SAW. Ya. Sehingga timbul mudarat yang sangat besar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW tidak setuju. Kenapa? Karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, termasuk juga di sini. apa yang dilakukan oleh kaum Qutbiyun, Suluyun di beberapa ya dekade tahun lalu. Mereka kalau bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya itu kadang dimaknai amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa? Untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran pemerintah kaum muslimin, ya. Dan ini yang menjadi salah satu apa namanya dagangan mereka untuk melariskan. Dan ini bagian dari jihad kata mereka. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ujung-ujungnya adalah mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga sudah diingatkan oleh para ulama kita bahwasanya ingkarul munkar kalau dengan pemerintah konteksnya lain. Ya, karena kalau dengan provokasi, demonstrasi, ya, atau dengan orasi, atau di khutbah Jumat, khutbah di mimbar-mimbar, berorasi, mencela, membeberkan aib-aib pemerintah, ini akan menimbulkan mudarat yang sangat besar. Sehingga para ulama melarang. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang. Ya, melarang. Kenapa? Karena itu akan memudaratkan yang sangat besar, menimbulkan kemudaratan yang sangat besar. Dan syarat ingkar munkar itu adalah tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian satgas-satgas tadi, atau yang dilakukan oleh FPI dan yang lainnya, kadang melakukan ingkar munkar, ya, dengan tangan Ramadan, bulan Ramadan, datang ke kafe, digerebek, ya, datang tempat-tempat maksiat, ditertibkan, kata mereka, ingkarul munkar. Maka ini konteks yang seperti ini, kenapa kita ingkari? Karena ini bukan ranahnya mereka. Ingkarul munkar bilyad, di tempat-tempat umum, itu adalah tugasnya waliul amr. Tugasnya pemerintah. Ya, bukan tugas individu, perorangan, masyarakat sipil seperti kita. Ya, sehingga itu yang menjadi kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika melakukan ingkarul munkar, penertiban kafe-kafe tempat-tempat maksiat, ya, dilakukan oleh mereka. Harusnya ini tugas negara. Ya, tinggal kita doakan mudah-mudahan pemerintah negeri kita, ya, Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada mereka, para petugas negara untuk bisa menertibkan tempat-tempat maksiat semacam tadi. Dan kita bantu mereka. Kemudian permasalahan berikutnya yang disebutkan sini. Rasulullah SAW menyebutkan wa fi butni ahadikum shadaqah, dalam kemaluan kalian ada sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajra. Wahai Rasulullah, salah seorang kami menyalurkan hajat biologisnya kepada istrinya, ada sedekah di sana. Heran. Ya. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan ara'aita ara'aitum law wada'aha fil haram akan 'alaihi wizrun. Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya ditempatkan di perkara yang haram, berzina, bukankah ada dosa? Ya, para sahabat baru menyadari. Ya, fakadzalika law wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikianlah kalau ini ditempatkan pada yang halal, yakni menyalurkan hajat biologisnya dengan istrinya yang halal, itu ada kana lahu ajr. Dia ada pahala. Masya Allah. Jadi ini termasuk jalan-jalan kebaikan yang lain. Ya, seorang hamba menjalankan perkara yang halal, ya, untuk menutupi, menjaga dirinya dari perkara yang haram. Maka itu ada pahala. Termasuk tadi, ya, menyalurkan hajat biologisnya kepada istrinya atau kepada budaknya, maka itu ada nilai sedekah. Ya, qad aliman azinullahu yakum. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, termasuk sampai menjalankan hajat biologisnya itu akan dinilai sedekah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk seorang insan melakukan aktivitas apa saja. Dia tidur. Tidurnya dia niatkan saya ingin istirahat karena saya habis capek bekerja sehari. Dengan tidur mudah-mudahan badan menjadi pulih. Besok kalau sudah pulih, insya Allah saya akan menjalankan ketaatan-ketaatan. Maka tidurnya menjadi bernilai sedekah. Kenapa? Innamal a'mal binniyah. Sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Ya, ada seorang dalam keadaan bangun tidur, dia gosok gigi. Ya, gosok gigi, masya Allah. Dalam keadaan hari-hari dia gosok gigi, tapi ketika dalam hati punya niat, saya dengan gosok gigi saya ingin agar bau badan, bau mulut saya tidak mengganggu saudara-saudara kita ketika nanti sholat subuh. Ya, masuk masjid tidak terganggu para malaikat dengan bau mulut saya. Sehingga ketika dia gosok gigi, tercatat sedekah. Dia pakai baju, dia niatkan, masya Allah dengan pakai baju, saya ingin menutup aurat saya. Allah perintahkan kita menutup aurat. Demikian juga ketika dia pakai baju, masya Allah, saya ingin menunjukkan syiar baju muslim. Ya, mau ke pasar pakai gamis, masya Allah, ini niat untuk menunjukkan syiar. Dalam hati ada niatan-niatan semacam tadi, maka itu adalah sedekah. Apa nilai sedekah? Nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang lain sebagainya. Ya. Mau makan, dia niatkan dengan makan dia ingin mendapatkan ya kekuatan, ya sehingga dengannya dia bisa menjalankan aktivitas ibadah-ibadah kepada Allah. Sehingga semuanya akan bernilai pahala kalau diniatkan untuk bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kesimpulannya banyak sekali jalan-jalan kebaikan, tinggal di manage hati kita, niat kita setiap kali kita mau beraktivitas untuk kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Allah alam suhab, berkuna, sallallahu ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanallahumma. Subhanallahumma.